الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. ذكر رمضان أبا إلا ألسان يمسكك على العلماء أبو حكمة نبي صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah, baik jenazahnya itu adalah orang baik atau orang jahat dan jelek. Nah, kalau jenazahnya itu adalah orang yang baik, maka hikmah disegerakannya itu manfaatnya kembali kepada jenazah tersebut agar dia segera memperoleh dan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla di alam barzakhnya, alam kuburnya. Namun apabila jenazahnya itu jelek, hikmah dan manfaatnya kembali kepada orang hidup, agar orang yang hidup ini segera berpisah dari orang-orang yang jelek, agar segera orang-orang yang hidup ini berpisah dari orang-orang yang jahat dan jelek, barakallahu fikum, sampai pada kondisi ujian besar yang menimpa kematian, masih disuruh dan dianjurkan untuk kemudian berpisah dengan orang-orang yang jelek. Bagaimana lagi kalau barakallahu fikum hidup orang yang jelek tersebut? Tentu kita wajib untuk kemudian menjauhkan diri apabila kita tidak punya kemampuan untuk mengingatkan dia, menasihati dia, memperbaiki dia, barakallahu fikum. Maka kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Naam, khairun insyaAllah, faddal. Kita telah disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, i'tabiru an-nasa bi akhdanihim. I'tabiru, ya, koreksilah, lihatlah, ketahuilah, belajarlah tentang seseorang itu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, bi akhdanihim, melalui teman-teman mereka. I'tabirun nas, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketahuilah oleh kalian, belajarlah oleh kalian, ya, periksalah oleh kalian, lihatlah seseorang itu berdasarkan temannya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk mengetahui siapa orang ini, maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh kita untuk mengetahui siapa temannya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, al-muslimu yatba'ul muslimah. Orang yang memang benar-benar punya jiwa kepasrahan, pasrah dia, muslim, barakallahu fikum, akan mengikuti orang-orang yang demikian. Punya kepasrahan, punya ketundukan terhadap al-haq, punya barakallahu fikum keberanian untuk membela al-haq. Ya. Kemudian barakallahu fikum berjalan bersama ahlul haq. Ini akan nampak pada diri seseorang siapa dia. Dan beliau mengatakan, wal fajiru yatba'ul fajira. Orang yang jahat, yang jelek, akan mengikuti orang-orang yang jelek pula. Ya. Mengikuti barakallahu fikum orang-orang yang jelek pula, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita masih mengingat sebuah ucapan dan ungkapan syair atau syair yang diucapkan oleh Adi ibn Zaid al-Ibadi sampai Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala benar-benar menyanjung ucapan ini karena keserupaannya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan sang penyair itu? Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Tentang seseorang Anda jangan bertanya kepadanya siapa kamu ini itu. Tapi Anda bertanya tentang temannya, siapa temannya? Siapa teman berjalannya, siapa teman duduknya, siapa teman berhubungannya, siapa temannya bergerup, siapa teman? Anda jangan kemudian bertanya barakallahu fikum ingin berpengetahuan tentangnya darinya. Oh jangan, Anda akan dimakan, dimangsa. Tetapi Anda, kata sang penyair itu, bertanya temannya siapa? Fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Karena teman terhadap temannya itu akan saling ikut mengikut. Yang sama, yang semisal, yang serupa, yang sejiwa dan yang seruh tidak pernah akan berpisah. Terjadi perpisahan kalau ruh itu bertentangan. Terjadi perpisahan kalau jiwa itu bertentangan. Terjadi perpisahan kalau tabiat itu bertentangan. Terjadi perpisahan itu kalau mauqifnya itu berlawanan barakallahu fikum. Sehingga kita tidak repot-repot sesungguhnya. Walaupun dia mengatakan saya seorang sunni salafi berjalan di atas manhaj sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sebentar. Lihat temannya sama siapa dia berjalan. Kok setiap dia datang, misalkan taruhlah, maaf-maaf, ya, turun di Sumbawa. Tidak pernah tahu yang namanya antum-antum bertanya di mana tempat, ma'had yang di situ adalah ya komunitas orang-orang yang ingin kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tempat hinggapnya adalah yang tidak pernah engkau sangka dan tidak pernah engkau duga. Anda akan mengatakan, oh Anda itu mirip seperti dia. Jadi ini adalah konsep yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui san nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena untuk membaca, mengenali siapa orang, melalui sebuah pertemanan. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, barakallam ara baitan qat asbah bis sunnati min qawli adi. Kata Al-Asmu'i rahimahullahu ta'ala, saya tidak menemukan sebuah bait syair yang mirip dan serupa dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam dari syairnya Adi. Maksudnya, yang tadi kita sebutkan, barakallahu fikum, anil mar'i la tas'al wasal an qarinih, fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Akan saling ikut mengikut, yang semisal tabiatnya, yang serupa ruhnya, yang serupa kejiwaannya, sifat-sifatnya ada kemiripan, ya, perilaku dan akhlaknya ada kesamaan, maka dia akan ikut kepada yang sama dan serupa. Barakallahu fikum. Hal ini tentunya yang dimaksud oleh Imam Al-Asmu'i rahimahullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berdasarkan agama temannya. Seseorang itu berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka setiap Anda itu harus melihat, harus mengoreksi, harus tahu siapa orang yang Anda temani. Harus engkau tahu. Belajar. Barakallahu fikum. Ini artinya bahwa ternyata konsep keselamatan di dalam beragama memang sudah disempurnakan pemberitahuannya. Maka jika di saat pertemanan itu akan bisa berdampak pada agama seseorang, akan bisa berdampak pada perilaku, akhlak, tabiat seseorang, maka Islam telah memberikan, barakallahu fikum, yaitu apa namanya, pagar-pagar. Jangan sampai kita melanggarnya atau loncat pagar. Kapan saja kita memaksakan diri untuk nerobos pagar tersebut, disitulah kemudian kehancuran di dalam beragama, kerusakan di dalam beramal, kebengkokan di dalam berkeyakinan, bahkan sampai maaf-maaf hancur manhaj yang telah dia ketahui dan yang telah dia kaji dan dalami. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait, barakallahu fikum, dengan pertemanan, Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan, innama yumashir rajulu wa yusahibu. Innama, kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, innama yumashir rajulu wa yusahibu. Sesungguhnya seseorang itu akan asyik berjalan. Tenang dan tenteram dia berjalan. Seseorang itu, kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, wa yusahib, dan akan menjadikan dia sebagai teman. Siapa? Man yuhibbuhu. Siapa yang ia sukai. Siapa yang ia senangi. Siapa yang ia cintai. Waman huwa mithluhu. Dan siapa yang semisal dengan dia. Yang semirip dengan dia. Ya. Barakallahu fikum. Pernah enggak antum melihat burung gagak main-main terbang, ya, bersama burung pipit? Pernah lihat? Loh, Kok enggak pernah? Burung loh, sama-sama burung. Hah? Beda jenis. Enggak akan pernah antum menemukan burung gagak, kemudian main sama burung walet. Ya, Bailda. Enggak akan pernah. Barakallahu fikum. Maka dia akan bermain, dia akan bersahabat, dia akan barakallahu fikum. Ya, bersenang ria, berjalan ke sana kemari dengan orang yang ia sukai, yang ia cintai, dan dengan orang yang semisal dengan dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qala aidan, masih ucapan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Pelajarilah seseorang itu dengan teman-teman mereka. Fa innar rajula la yukhadinu illa man yu'jibuhu nahwa. Kata beliau, karena sesungguhnya seseorang tidak akan berteman kecuali dengan orang yang ia cintai, dia sukai, dia senangi, dan yang semisal dengan dia. Sama barakallahu fikum. Al-Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Abu Darda, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Darda, min fikhir rajuli, termasuk dari pengetahuan seseorang, mamsyahu wa madkhaluhu wa majlisuhu, termasuk dari ilmunya seseorang, pengetahuan seseorang itu, ya, mamsyah, perjalanannya, bersama siapa dia berjalan, bersama siapa dia pergi, bersama siapa dia datang, bersama siapa dia masuk, bersama siapa dia bermajlis. Kita akan bisa mengerti seseorang, atau termasuk ilmunya seseorang tentang orang lain. Ini dia tolak ukurnya. Jalannya sama siapa, masuknya sama siapa, duduknya sama siapa, tentang pengetahuan-pengetahuan tentang seseorang. Sehingga mudah sesungguhnya kalau kita mungkin tidak mengerti, ya, apa sih yang terdapat di benaknya tentang Islam, di benaknya tentang agama Allah Azza wa Jalla. Kita lihat sama siapa dia berjalan, sama siapa dia duduk, bersama siapa dia bermajlis. Ini semuanya pelajaran yang sangat berharga dari salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dari Yahya ibn Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala Sulaiman bin Dawud alaihi salam, di Darab al-Ibana, berkata Sulaiman bin Daud alaihi salat, la tahkumu ala ahadin bisyai. Jangan kalian menghukumi seseorang itu dengan sesuatu apapun. Hatta sampai tanzuru man yukhadin. Sampai kalian melihat siapa temannya. Barakallahu fikum. Apalagi di masa sekarang ini susah dan sulit untuk kita mengenali hakikat seseorang. Ketika, karena sudah mulai dari zaman di masa yang silam, ketika Ahlus Sunnah tidak mampu dikalahkan hujahnya, sudah mulai kelihatan, ya, mendebar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkamuflase dengan mengatakan ahlus sunnati wal jamaah. Kami adalah ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya itu dinampakkan hakikat mereka dengan teman-temannya. Barakallahu fikum. Qadima Musa bin Uqbah As-Suri Baghdad. Datang Musa bin Uqbah Suri Baghdad dalam pandangan muslimin seorang ulama. Barakallahu fikum. Maka datanglah dia, Musa bin Uqbah Suri ini, ke kota Baghdad. Diceritakanlah kepada Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad juga enggak kenal siapa dia. Tapi Al-Imam Ahmad memberikan sebuah patokan. Tolak ukur untuk Anda mengenali siapa dia. Orang asing, perkelafikum. Maka kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, unzuru, lihat. Lihatlah oleh kalian, alaman nazalah, turun dia, berturun di kota Baghdad ini, di siapa? Di siapa turunnya? Wa ila man ya'wi, dan kemana dia akan bermalam, mencari perlindungan, pemeliharaan, kemana? Al-Imam Ahmad rahimahullah mengajari kita, barakallahu fikum, kalau Anda tidak kenal siapa dia, coba cek. Siapa dia sesungguhnya melalui temannya, barakallahu fikum. Qala Qatadah, Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna wallahi, kata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, inna wallahi, sesungguhnya kami demi Allah. Kata Imam Qatadah rahimahullah, ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu. Kami, kata Imam Qatadah rahimahullah, tidak menyaksikan, tidak menjumpai, tidak mengenali, melihat seseorang yang berteman kecuali kepada orang yang semisal dan semirip dengan dia. Illa mithlahu wa syaklah. Kecuali yang sama, yang serupa, yang berbentuk seperti dia. Itu yang akan barakallahu fikum dijadikan teman. Ya. Maka beliau mengingatkan, fasahibus salihin. Maka bertemanlah kalian dengan orang-orang saleh, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. La'allakum, semoga kalian, antakunu ma'ahum au mithlahum. Bertemanlah kalian dengan orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Semoga kalian termasuk, antakunu, kalian menjadi mereka sama atau misal serupa dengan mereka. Orang-orang soleh, barakallahu fikum. Jadi, ucapan-ucapan salafun soleh, pendahulu kita yang soleh ini, mustanbat, terambil dari bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bahwa pertemanan itu punya dampak pada keselamatan. Punya pengaruh pada diri seseorang, barakallahu fikum. Ya. Qala Syu'bah, Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wajattu maktubah maktuban indi. Imam Syu'bah rahimahullah mengatakan, ya, di ma'had kita punya Syu'bah apa tidak? Hah? Punya Syu'bah enggak ya? Hah? Oh, punya. Punya Syu'bah. Wajadtu, kata beliau, maktuban indi. Saya temui, saya dapati, saya jumpai, tertulis di sisi saya, kata Imam Syu'bah rahimahullah, innama yusahibur rajulu man yuhibbu. Sesungguhnya seseorang itu akan berteman dengan orang yang ia sukai, yang ia cintai, yang ia senangi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik dalam kebaikan ataupun dalam kejelekan. Kalau dia berteman dengan orang baik, berarti dia cinta kepada kebaikan. Tapi kalau dia berteman bersama orang yang bengkok, orang yang jelek, orang yang buruk perilakunya, berarti pada dia tersimpan kejelekan pula. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi jelas bagi kita sesungguhnya melalui manhaj ini, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man satara anna bid'atahu, barang siapa yang telah menyembunyikan di hadapan kita kebid'ahannya, kita tidak tahu. Pokoknya katanya orang kok ini pelaku bid'ah misalkan. Tapi ya penampilannya, pakaiannya, kitab-kitabnya yang dibacakan, hadis-hadis yang dikeluarkan dari mulutnya, ya ini kan sering menjadikan orang tertipu, ya, menjadikan orang barakallahu fikum terjerat dan terjaring dengan keindahan, kebagusan kata-katanya. Makanya kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, man satara anna bid'atahu, siapa saja yang menyembunyikan dari kita kebid'ahannya, ini salah satu contoh. Kis ala zalik, kalau kejahatannya, kerusakannya, keniatannya yang jelek dan buruk, tujuannya yang jelek dan buruk, kita enggak tahu, barakallahu fikum, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia simpan, maka lam takhfa alaina ulfatuhu. Kata beliau memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Tidak pernah akan tersembunyi dari kita pertemanannya. Ya. Tidak akan pernah tersembunyi, barakallahu fikum, dari kita pertemanannya. Jadi semua nukulat ini, barakallahu fikum, dari ucapan ya Abu Qilabah, kemudian ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, sampai pada ucapan Al-Imam Al-Auza'i ini, terdapat di dalam Al-Ibanah barakallahu fikum, masih dalam penukilan kitab Al-Ibanah. Jadi siapapun yang menyembunyikan kejelekan, kejahatan, sampai permasalahan kebid'ahan disembunyikan, kan beda. Yang namanya orang menyembunyikan kejelekan, mesti yang akan ditampilkan yang apa? Yunus. Hah? Kenapa? Tentu yang akan ditampilkan adalah yang baik. Kalau dia menyembunyikan, beda loh. Orang yang terjatuh dalam kesalahan, dia punya kesiapan untuk kembali dari kesalahannya dengan orang menyembunyikan, beda. Ya, perilaku dan akhlak orang yang menyembunyikan ini, dia akan berupaya untuk menampilkan yang terbaik, yang terbagus, yang cocok, yang sesuai. Orang yang akan digeretnya, dijaringnya ini, diberikan hebat, pintar. Wah, dua jempolan. Jempolan satu pun mungkin cukup bagi orang ini. Tapi dua jempolan dikasih. Hebat sekali engkau. Disanjung, dipuji. Pokoknya bagaimana menjer. Kenapa? Karena dia menyembunyikan barakallahu fikum kejahatan dan kejelekannya. Ya? Yeah? Nah, Imam Al-Auza'i mengingatkan kepada kita, siapapun yang menyembunyikan itu, kejelekan dan kejahatan yang ada pada dirinya, tidak pernah akan tersembunyi pertemanan dia. Tidak akan pernah tersembunyi bersama siapa dia duduk. Dia kemudian bermusyawarah. Ya, ini terkait dengan barakallahu fikum konsep keselamatan. Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala berkata, Al-A'mash barakallahu fikum, kanu mereka, maksudnya ya sebelum Al-Imam Al-A'mash, ya dari pendahulu dia barakallahu fikum, yang Al-Bukhari belajar Al-A'mash ini pada tabaqah keberapa ya Ustaz Abu Salim? Tabi'in atau atba'u tabi'in? Hah? Kanu berarti sebelum beliau. Mereka-mereka la yas'aluna 'anil rajul ba'da thalath. Mereka tidak akan bertanya tentang seorang setelah tiga. Yang dilihat, yang dicari, yang ditemukan, yang dijumpai. Mamsyah, teman berjalannya. Ya, teman masuknya. Dan, wa alfuhu minan nas. Ya, pertemanan dia bersama orang wis selesai. Tidak repot-repot, barakallahu fikum, untuk mengenali seseorang, siapa dia. Ya, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Pertemanan itu, kan ada orang, ya, bertemu karena urusan duniawi, selesai. Dia enggak kenal, enggak banyak tahu, barakallahu fikum. Maka, dilihat, mamsyah, berjalannya bersama siapa, masuk keluarnya bersama siapa, bergabungnya bersama siapa, bergrup-grupan bersama siapa, untuk kemudian kita mengenali seseorang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Du'ya Ayyub as-Sikhtiyani ila ghasli mayyitin. Du'ya diundang Ayyub as-Sikhtiyani, Imam Ayyub as-Sikhtiyani diundang untuk memandikan mayit. Fa kharaja ma'al qaum. Ya. Hah? Allah yahdik. Abdullah Mulukis apa Abbas? Sudah dibilang tadi, kalau hadir di sini duduk mendengarkan. Abdullah sudah besar. Ya, maju. Nah. Diingatkan adik-adiknya kalau melakukan sesuatu. Fa kharaja ma'al qaum. Al-Imam Ayyub as-Sikhtiyani keluar bersama kaum. Barakallahu fikum. Falamma kashafa an wajihil mayyit arafahu. Ketika Abu Ayyub as-Sikhtiyani, falamma kashafa, ketika beliau membuka wajahnya, arafahu. Ayub As-Sikhtiyani mengenali mayit ini siapa. Kata beliau, akbilu qibala sahibikum falastu aghsiluh. Kata beliau, kalian urus temanmu ini. Aku tidak akan mau memandikannya. Kenapa? Apa sih salahnya? Ya. Ro'aituhu yumashi sahiba bid'atin. Karena saya melihat dia berjalan dengan sahibu bid'ah. Berjalan bersama seorang yang melakukan kebid'ahan. Diperlakukan demikian, barakallahu fikum. Tegasnya para pendahulu kita yang soleh, sekaligus mahalnya yang namanya keselamatan dalam urusan agama. Jangan sampai keselamatan itu bisa ditukar dengan 100-200 ribu. Apalagi ditukar dengan daging kambing, atau ayam, atau sesuap nasi. Jangan sampai, barakallahu fikum. Lalu engkau punya kecenderungan karena itu. Sungguh amat sangat rendah di saat kita memandang urusan kebenaran itu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, masih dalam kitab Al-Ibanah, barakallahu fikum. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, i'tabirul arda bi asma'iha. Pelajarilah barang benda-benda di dunia ini dengan nama-namanya. Ini ya ping belinjo, ini ciput, ini jajet tarik, bahasa Lombok. Ya wis, apalagi ini kambing, ini pohon, ini. Pelajari, itu sudah dia. Terus, wa'tabiru sahiba bisahibi. Tapi, pelajarilah seseorang itu dengan temannya. Beda kan, barakallahu fikum. Loh ke tadi, ini burung gagak. Oh iya, itu pipit. Oh, enggak pernah akan berteman antara pipit dengan burung. Memang itu dia namanya. Tapi kalau Anda ingin mengenal seseorang, maka kenalilah dia dari temannya. Barakallahu fikum. Tidak bisa untuk mengatakan, ngeyel-ngeyel, ya akhi. Ini sekelompok burung pipit, tapi di sini ada burung gagak. Antum akan diketawakan. Ya, tidak pernah akan berteman. Karena mesti akan serupa dan semisal. Nah, kalau Anda ingin tahu tentang pertemanan itu atau seseorang, lihat ke temannya. Serupa dan yang semirip, yang semisal, barakallahu fikum, dengannya. Tidak akan keluar dari bimbingan ulama unas salaf, rahimani wa rahimakumullah. Berarti Anas ini prinsip. Tahu artinya prinsip Anas ya? Ubaidah, tahu prinsip enggak? Dasar berpegang, dasar berpijak, ya, pondasi hidup melalui pertemanan, barakallahu fikum. Ya, makanya kita harus, apalagi insya Allah, tulabul ilm sampai meninggalkan orang tuanya, mengarungi lautan, tentu datang ke sini ingin jadi baik. Ingin jadi bagus, barakallahu fikum. Maka ketika menjumpai dan menemukan pada diri, ingat lo, saya berjalan dari pulau seberang menuju sini. Apa sih maunya saya? Saya tinggalkan bapak saya tinggalkan ibu saya tinggalkan adik-adik saya tinggalkan dunia. Berarti saya ingin baik, dilawan. Ketika muncul keinginan jelek, ketika muncul keinginan buruk-buruk, dilawan, barakallahu fikum. Karena perjalanan dia panjang untuk bergabung bersama ahlu sunnah wal jamaah yang ada di kota Sumbawa ini. Supaya kita selalu sadar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti saya datang ke sana, meninggalkan sanak famili, meninggalkan kampung halaman. Bahkan kesenangan kalau di rumah, yes, tinggal makan, ya, kenyang, tidur. Kalau enggak tidur, keluyuran, pulang lapar, makan, keluar lagi. Engkau tinggalkan semuanya itu. Lalu bergabung bersama orang yang mungkin seharinya duduk belajar. Ketika olahraga, olahraga. Ketika bekerja, bekerja. Maka terus dijaga, dipelajari diri kita sendiri. Bisa belajar ilmu itu. Disinilah kemudian jangan sampai ya terungkap pada diri antum yang datang. Waduh, di sana kita panen. Ya. Untuk kemudian melecehkan kondisi di sini. Jangan. Jangan. Barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau kerja. Allah. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita menghormati para tullabul ilm datang. Kita berupaya untuk memberikan yang terbaik dari diri asatidah kita. Barakallahu fikum. Ya? Terkait dengan kebutuhan makan misalkan. Ya sudah kita berupaya bareng-bareng. Supaya kita tahu bahwa persaudaraan itu seperti ini sesungguhnya. Keringat keluar bareng-bareng. Menikmati hasil keringat bareng-bareng. Di sebuah bingkai ketaatan dan ibadah, belajar ilmu agama. Bukankah ini sebuah pendidikan di dalam hidup? Sebuah pendidikan ma'asyurah talabatil ilm. Maka kita terus jaga diri kita rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa menjadi teman yang terbaik buat teman kita. Di saat kita berupaya untuk mencari teman yang terbaik buat diri kita. Dan kita menampilkan diri menjadi teman yang terbaik buat saudara kita. Ini yang harus kita perbuat. Ini yang harus kita lakukan. Coba dari Sumatera. Yang paling jauh di Sumatera dari sini, Ubay, Palembang. Tidak? Ada yang jauh lagi? Dari teman-teman antum? Hah? Palembang yang paling jauh. Nggih. Hah? Antum harus melewati Pulau Jawa yang luas. Sudah itu melewati Pulau Bali. Setelah Sumatera kan. Barakallahu fikum. Kemudian Pulau Jawa. Kemudian Bali. Kemudian Pulau Lombok. Berapa pulau yang antum harus lewati. Berarti antum sudah berjuang untuk sampai bergabung bersama kita. Ini adalah sebuah kemuliaan dalam perjalanan. Maka jangan sampai barakallahu fikum. Kita sampai di sini tidak mampu melawan bisikan-bisikan jelek. Bisikan-bisikan buruk barakallahu fikum. Jangan sampai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu. Ya talabatul ilm. Mari kita berbuat yang terbaik. Buat diri kita dan terbaik buat saudara kita. Jangan sampai kita ini membiasakan diri jadi beban. Ya, kalau cuma beban duniawi dibantu, misalkan masak dan masih ringan. Tapi kalau sampai beban perasaan ini berat. Tidak akan bisa memikulnya. Kecuali orang-orang yang tulus dan ikhlas. Barakallahu fikum. Maksudnya, dia tidak akan pernah mengungkit kebaikan dirinya di hadapan engkau. Walaupun mungkin engkau berbuat zalim padanya. Walaupun mungkin engkau berbuat jelek padanya. Engkau habisi, mungkin engkau ngakali dia. Tapi dia tidak akan mengungkit kebaikan dia pada dirimu. Dia sabar karena dia berbuat untuk mencari ridhonya Allah. Engkau baik, dia dapat bagian. engkau jelek, dia sudah melaksanakan kewajibannya pada diri engkau, dia terus berbahagia. Tapi ketika dia mengungkit-ungkit, kebaikannya mengungkit-ungkit, perjuangannya mengungkit-ungkit, kelelahannya mengungkit-ungkit, ini yang akan membatalkan apa yang telah dia perbuat. Gagal total, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, barakallahu fikum. Kita berharap semuanya ini terbangun karena mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kemudian saya langsungkan ya untuk menyempurnakan, barakallahu fikum, pelajaran yang sangat berharga. Qala kana Muhammad bin Ubaidillah al-Ghullabi. Muhammad bin Ubaidillah al-Ghullabi yaqul, berkata. Muhammad bin Ubaidillah al-Ghullabi yaqul, berkata. Yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'in. Orang-orang yang telah dipertuhankan oleh hawa nafsunya, orang-orang, kata beliau, yang telah menjadi budak hawa nafsunya, mengedepankan hawa nafsunya, ahlul ahwa, saling tutup menutupi terhadap segala sesuatu. Hebat mereka. Ini jangan sampai muncul di permukaan. Jangan sampai. Wah, hebat mereka menyembunyikannya. Ya, tapi yang mereka tidak mampu sembunyikan, kata Muhammad bin Ubaidillah al-Ghullabi, illa ta'aluk wa suhbah. Yang mereka tidak bisa sembunyikan sama sekali, yaitu pertemanan dan kecocokan, barakallahu fikum. Yang tidak bisa disembunyikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Mu'ad bin Mu'ad li Yahya bin Sa'id. Mu'ad bin Mu'ad berkata kepada Yahya bin Sa'id, barakallahu fikum. Ya Aba Sa'id. Wahai Abu Sa'id. Ar-rajulu wa in katama yah, seseorang apabila menyembunyikan jati dirinya melalui pendapat-pendapatnya, dia sembunyikan, ya, dia keluarkan kalimat, dia keluarkan ide-ide seolah-olah dia adalah orang yang berjalan sebagaimana engkau berjalan. Apa kata beliau, barakallahu fikum? Kata beliau, lam yakhfa dhaka fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi. Seseorang jika menyembunyikan ide-idenya, ya, jelek, buruk, rusak, ingin merusak, ingin menjatuhkan, ingin menghabisi, ini semuanya adalah pendapat-pendapat yang jelek dan buruk. Ya, menyembunyikan ide-ide jahatnya terhadap agama, tidak akan sembunyi yang demikian itu fi benihi, pada anaknya. Keluar satu persatu. Oh, ternyata. Karena anaknya mesti akan dididik dengan didikan yang jelek dan buruk. Barakallahu fikum. Akan keluar. Ya, kemauan, keinginan, ide-idenya itu. Oh, ternyata anaknya itu bisa berkata, bisa berbuat. Barakallahu fikum. Wala sadiqihi. Tidak akan tersembunyi pada temannya dan pada teman duduknya. Ya, sehingga nampak, oh ternyata ini dia. Ini barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka terakhir yang saya sampaikan ucapan Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala. Iza, kata beliau Amr bin Qais al-Mula'i, iza ro'ayta syabah, apabila anda melihat seorang pemuda, awalama yansha'u ma'a ahli sunnah wal jama'ah farjuhu. Apabila anda melihat seorang pemuda di awal perkembangannya itu bersama ahli sunnati wal jamaah, farjuhu, maka harapkan padanya kebaikan. Farjuhu. Fa idza ra'aitahu ma'a ahlil bid'ah fai'as minhu. Apabila anda telah melihat dia bersama pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, maka putus asalah anda darinya. Artinya urusannya berat. Fa inna syaba ala awwali nasyihi. Karena seseorang itu terlihat dari awal pembangunan dirinya. Ya, berarti pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama di lingkungan ini mewujudkan terbaik buat diri kita dan berupaya memberikan terbaik buat orang lain. Ya, memang itulah dia ahlus sunnati wal jamaah. Dimanapun dia berada, dimanapun dia turun atau hinggap, bagikan hujan, kata para ulama, yang turun memberikan manfaat pada sekeliling. Dia jadi pedagang, pedagang yang tulus dan jujur. Dia meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seorang ya di atas, ya punya anak buah, dia meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya barakallahu fikum, masih banyak sungguhnya ucapan para pendahulu kita yang soleh terkait dengan konsep dan prinsip ahlus sunnati wal jamaah dalam keselamatan melalui pertemanan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.